ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam adab thalabul ilm dengan adab yang kelima yaitu al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu, ya, beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari, telah kita miliki, telah kita ketahui. Qala rahimallahu ta'ala fal aqidatu yajibu an takuna mabniyatan ala kitabillahi wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Yang namanya aqidah nyatalah wajib untuk dibangun di atas kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu aqidah, sehingga dikatakan aqidah sahihah, benar aqidahnya, itikadnya, keyakinannya, jikalau hal itu dibangun di atas Al-Quran dan sunnah. Wa ya'lam al-insanu annahu la majal al-aqli fiha, dan hendaklah seseorang mengetahui bahwasanya tidak ada jalan, tidak ada celah untuk akal fiha dalam permasalahan akidah. Akidah bukan akal untuk mencernanya, tetapi akal tugasnya untuk sami'na wa ta'na, mendengar dan taat, mengikuti, tunduk terhadap dalil Al-Quran dan sunnah ketika berbicara tentang permasalahan akidah. La aqulu madkhala lil aqli fiha. Dan di sini kata Syekh, tidak saya katakan tidak ada jalan atau pintu masuk akal dalam memahami akidah, bukan itu maknanya. Tapi la majala lil aqli, bukan la madkhala lil aqli, ada perbedaan, ya. La majal itu tidak ada celah, tidak ada bagian besar, ya, untuk akal dalam membangun akidah. Tetapi kalau madkhal, ya, pintu masuk, ya, atau cara memahami akidah dengan akal, iya. Tanyib. Artinya akal ini bisa digunakan untuk memahami akidah, bukan akal untuk membangun akidah, ya, tetapi untuk memahami akidah. Wa innama aqulu la majala lil aqli fiha, hanya saja aku katakan di sini dengan kalimat la majal, bukan la madkhal, ya. Tidak ada bagian untuk akal untuk membangun akidah, karena akidah dibangun di atas Al-Quran dan sunnah. Li'anna ma ja'at bihi min nususin fi kamalillahi syahidatun bihil aqlu atau bihil uqul. Karena apa yang datang dari nas, baik dalam Al-Quran dan sunnah, yang menyebutkan tentang kesempurnaan Allah Azza wa Jal, syahidatun bihil uqul, dipersaksikan oleh akal-akal manusia, ya. Kesempurnaan Allah SWT, baik itu nama-namanya ataupun sifat-sifatnya, itu semua dipersaksikan oleh akal-akal manusia. Manusia memahami, mengetahui tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akalnya. Bagaimana penciptaannya dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Maka itu semua menunjukkan tentang ciri kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akal tidak bisa mengelaknya. Wa in kana al-aqlu la yudriku tafasila ma yajibu lillahi min kamalin. Meskipun tentunya yang namanya akal tidak mampu untuk mengetahui secara terperinci tafasil, yang namanya akal kita ini tidak mungkin untuk mengetahui rincian-rincian ma yajibu lillah min kamal, tentang perkara-perkara yang wajib bagi Allah, yang wajib untuk Allah. Tidak mungkin akal-akal kita menjangkaunya untuk mengetahui dan memahami perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Allah yang mengetahuinya, apa yang Allah wajibkan atas dirinya subhanahu wa ta'ala, ya. Apa yang Allah ta'ala perlu, ya, lakukan oleh dirinya subhanahu wa ta'ala, itu bukan tugas kita, bukan akal kita yang menjangkaunya. Dari kesempurnaan-kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, penglihatannya sempurna, ilmunya sempurna, kehidupannya sempurna, ya, ampunannya maha luas, dan yang lainnya. Bentuk kesempurnaan tadi bukan akal kita untuk menjangkaunya. Lakinnahu yudriku annallaha qad thabata lahu kulla sifatil kamali. Akan tetapi akal kita ini mengetahui, mampu untuk memahami adanya idrak, kemampuan untuk tahu dan faham, annallaha qad thabata lahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi dirinya subhanahu wa taala kullu au kulla sifatil kamal, ya, seluruh sifat-sifat yang sempurna. Ini akal kita, Allah berikan pemahaman, Allah berikan kemampuan untuk memahami perkara-perkara yang telah Allah tetapkan bagi dirinya subhanahu wa ta'ala dari kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka tatkala akal kita ini mampu untuk mengetahui kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula nama-namanya, la budda an ya'mala bihadzal ilmi alladhi manna Allahu bihi 'alayhi min nahiyatil aqidati. Sehingga wajib, mesti, harus menjadi suatu keharusan, kemestian, setelah seseorang tahu tentang kesempurnaan sifat Allah SWT yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran ataupun melalui sunnah Rasulnya alaihi salatu wasalam, ayya'mala bihadzal ilmi, untuk dia mengamalkan ilmu tersebut, untuk dia mengamalkan. Wajib baginya untuk iman, adamut ta'til wa adamut takyib wa adamut tamthil, tanpa dia membagaimanakannya, menyamakan Allah SWT dengan apa yang ada di bumi ini atau dengan makhluk-makhluknya, tanpa dia menolak, menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, tetapi la budda an ya'mala bihadzal ilmi, wajib untuk dia mengamalkannya. Tayyib. Alladzi manna Allahu bihi 'alaihi min nahiyatil aqidati, yang ilmu tersebut telah Allah anugerahkan kepadanya, min nahiyatil aqidati, dari sisi akidah. Allah berikan kepadanya al-man, anugerah, penghargaan untuk dia memahami janibil aqidah, sisi aqidah, sehingga dia mudah untuk memahami apa yang wajib bagi Allah Azza wa Jal, hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kendati pun dia tidak mengetahui secara rinciannya. Maka ini bentuk seseorang bersyukur dari ilmu yang telah Allah berikan, terlebih khusus dalam bidang akidah, yaitu dengan dia memahami dengan pemahaman yang benar tentang kesempurnaan apa yang wajib bagi Allah dan apa yang telah Allah wajibkan untuk kita mengimaninya dari perkara-perkara keimanan. yang hal itu berkaitan erat dengan hati, baik itu rukun iman ataupun yang lainnya, min akhbaril ghaib, dari berita-berita gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya sahihah, dan itu adalah benar. Maka tugas kita al-imanu bihi, mengimaninya. Itu dari sisi akidah yang tidak bisa dibangun di atas akal. Kadzalika min nahiyatil ibadati, demikian pula dari sisi ibadah, dalam bidang ibadah, at-ta'abbudu lillahi azza wa jal, yaitu dalam beribadah kepada Allah azza wa jal, wa kama ya'lamu kathirun minna, sebagaimana kebanyakan kita telah tahu, annal ibadata mabniyatun ala amrain asasiyain, bahwasanya ibadah dibangun di atas amrain asasiyain, dua perkara pokok, dua perkara utama sebagai pondasi pokok dan utama sehingga akan terwujudnya ibadah yang benar, ibadah yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah dibangun di atas dua pondasi utama. Yang kedua pondasi utama tersebut telah diketahui tadi kata Syekh, kathiru minna, oleh kebanyakan kita, ahadihima, salah satunya yaitu al-ikhlasu lillahi azza wa jal, namanya ibadah mesti dan harus jikalau ingin diterima di sisi Allah azza wa jal, didasari di atas keikhlasan, semata mengharap wajah Allah, semata mengharap apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, min jannatihi, yaitu dari jannahnya, dari surganya subhanahu wa ta'ala. Wa thani, dan yang kedua, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan yang namanya ibadah jikalau ingin diterima di sisi Allah, yaitu mutaba'ah, mengikuti jejak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa hadaini syaratain, dan dua syarat ini ya, atau hadani syaratan, kedua syarat ini, ba'da syarti al-muhim, setelah syarat yang terpenting. Apa itu? Kedua syarat ini hendaklah kita persiapkan dalam ibadah kita, yaitu tatkala sudah dibangun di atas apa? Di atas Islam. Tayyib. Setelah seseorang manallahu alaihi bil Islam, Allah berikan kepadanya Islam, mengikuti agama nabinya alaihi salatu wasalam, kemudian dia lakukan berbagai macam peribadahan, maka hendaklah ibadah tersebut dibangun setelah di atas Islam, yaitu di atas ikhlas wal mutaba'ah. Sehingga mereka-mereka yang belum Islam, kendati pun mereka beribadah mungkin ikhlas, iya, mengharap wajah Allah, ataupun mereka mungkin mendasari di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin. Tayyib. Tetapi apa? Belum Islam. Apakah diterima? Tidak. Ya, karena Islam adalah syarat utama. Tayyib. Islam adalah syarat utama. Tayyib. Apakah ada di sana orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, kemudian mutaba'ah, tetapi tidak Islam? Atau belum Islam? Ada tidak? Hah? Ada enggak? Kira-kira ada enggak? Kira-kira dulu. Bagusnya pasti. Pernah antum jumpai Belum ya? Tuh. Ada yang lain? Jumpai? Mungkin orang kafir ngasih uang ke pengemis di jalan. Iya. Cina apa Jepang atau apa. Dia kafir. Tapi dia lihat pengemis di jalan ngasih. Atau ada tukang parkir ngasih. Atau yang lainnya. Seperti kebanyakan manusia, mereka kadang membawa proposal-proposal ke pabrik-pabrik. Pihak pabrik ngasih. Siapa yang punya pabrik? Iya. Yang punya pabrik kebanyakan orang kafir. Iya. Kemudian apa? Dikasih melalui pekerja-pekerjanya. Mereka menggunakan uang siapa? Ngasih kepada masjid ini, masjid itu. Ya, sehingga ada masjid atas bantuan Kayaba dituliskan. Suka ada kan di sebagian tempat. Saya jumpai ada satu musola di pinggir jalan. Di temboknya ini tadi atas bantuan Kayaba tertulis. Dengan demikian yang membangun masjid siapa? Kafir atau muslim? Tanya. Iya. Banyak yang seperti itu. Mereka orang-orang kafir yang bersedekah. Membangun masjid, musala, meskipun diajukan melalui orang-orang muslim. Tapi yang memberinya siapa? Orang kafir. Tanya. Karena itu Allah SWT firmankan di surat Taubah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidaklah yang menghalangi nafkah mereka, infak mereka, ya, tidak diterima di sisi Allah SWT karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi meskipun nafkah, infak yang mereka berikan sebesar apapun, tetapi sementara mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, la tuqbala minhum, tidak diterima dari mereka. Tidak diterima dari mereka. Tetap nilainya kosong. Ya, karena mereka belum mendasari dengan dasar utama dalam beribadahnya, yaitu dengan al-Islam. Dan di sana ada syarat untuk penyempurna amalan. Apa diantaranya? Syarat untuk diterima amalan tadi dua bagi yang Islam, bagi yang belum Islam berapa? Tiga. Tanya. Kemudian syarat kesempurnaan amalan apa? Apa yang pertama? Sempurna. Kalau tadi diterima, ikhlas dan mutaba'ah itu syarat untuk sihatul amal wa qabul, benarnya amalan dan diterimanya. Maka didasari dengan dua tadi, ba'dal Islam. Dan syarat untuk sempurnanya iman apa? Sempurnanya amal. Supaya sempurna. Pernah dengar? Yaitu al-musara'ah, al-musabaqah, bersegera. Untuk kesempurnaan amalan kita yaitu bil musara'ah, musabaqah. Sebagaimana Allah SWT firmankan, fastabiqul khairat. Wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannat. Perintah untuk musara'ah, musabaqah, bersegera. Tayyib. Sebelum datang penghalang. Ya. Sebelum datang fitnah yang akan membelokkan dari niatan-niatan baik kita. Tayyib. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Ya. Segera beramal. berbuat kebajikan, ketaatan kepada Allah qabla al-fitan, fitanan, yaitu sebelum datangnya fitnah. Yang fitnah-fitnah ini tadi akan menghalangi, mentelantarkan, membelokkan seseorang. Sehingga untuk menepis itu semua, sari'u, badiru, sabiqu, bersegera. Begitu ada kesempatan, segera. Jangan tunda-tunda, nanti-nanti, ya. Sehingga akan datang penghalangnya, yang akan menghalangi dari kita beramal. Syarat kesempurnaannya amalan pula yang lainnya, yaitu al-akhdu bil-quwa, al-akhdu bil-quwa, melaksanakannya dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Allah perintahkan kepada Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwa, wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat, amalkan dengan sungguh-sungguh, mengamalkannya dengan kuat dan sungguh-sungguh, jangan sampai lepas. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali illallah dawamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dawamuha, yang terus menerusnya, yang istimrar, ya, continue, dia pegang dengan erat, dengan kuat, tidak mudah lepas. Ada kalanya dilakukan, ada kalanya terputus, ya, lemah dalam memegangnya, dalam menempuhnya. Maka tidak seperti itu. Al-akhdhu bil-quwa, khudhu ma atainakum bi-quwa, ambillah apa yang aku berikan kepada kalian bi-quwa, dengan quwa, kata Allah SWT. Ini dua syarat utama dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan syarat-syarat lain sebagai pelengkapnya. Sehingga tanpa dua syarat utama ini, al-ibadatu marjudah, namanya ibadah itu tertolak. Namanya ibadah tertolak. Al-amalu bidunil ikhlas wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marjudah. Suatu amalan dilakukan tidak ikhlas tetapi mengikuti sunnah Rasulnya, tidak diterima. Ya. Atau suatu amalan dilakukan dengan ikhlas tetapi la ala sabili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak di atas sunnah Rasulnya pula, maka maradudah, tertolak. Tanya. Tertolak. Dalilnya sudah antum ketahui. Hadis pertama Arba'in An-Nawawi menunjukkan amalan tersebut ikhlas tetapi tidak mutaba'ah. Atau mutaba'ah tetapi tidak ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Ya, meskipun dia hijrah mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wasalam, ya, ketika ada perintah hijrah, tetapi adamul ikhlas. Dia hijrahnya bukan mengharap wajah Allah, tetapi hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi. Ya. Salah satu tujuan dalam rangka dia hijrah tiada lain untuk menikahi seorang wanita yang ada di negeri tersebut. Maka fa hijratu ala ma hajara ilai. Nilai hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tidak mendapati dia karena Allah. Ini contoh amalan yang adamul ikhlas, tidak ada keikhlasan meskipun dia telah membangun di atas sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Tanya. Atau sebaliknya, seseorang telah membangun amalannya di atas keikhlasan tetapi tidak di atas sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, sama tidak diterima pula ya, meskipun dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak orang-orang mungkin yang mereka membangun atau membantu pesantren-pesantren tetapi pesantren-pesantren tersebut mengajarkan kebid'ahan, khurafat ya, bahkan kesyirikan ya, dengan dibungkus sehingga manusia tidak menganggap hal itu syirik. Banyak orang yang seperti itu. Banyak orang-orang yang berharta mengelurkan hartanya, memberikan hartanya. Mereka lakukan hal itu dengan ikhlas. Tetapi adamul mutaba'ah, tidak mengikuti jejak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Antum dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jaa thalathatu rahtin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ba'di azwajihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang tiga orang ke hadapan sebagian istri alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, datang tiga orang sahabat atau tiga orang ke sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka bertanya, fasa'alu an ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha, ketika diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqaluha, mereka menganggap kecil ibadah yang telah mereka lakukan ya, ketika mendengar ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bertanya tadinya ingin tahu seperti apa ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika diberitahu, mereka semuanya, kalau orang kita mengatakan apa? Don. Ya. Merasa kecil, merasa remeh apa yang telah mereka lakukan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara mereka berkata, yang seorang mengatakan, wallahi la asumanna ad-dahra wa la uftir, demi Allah saya akan puasa sepanjang masa tanpa saya berbuka. Karena mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dalam berpuasa sunnah, taib, belum dalam wajibnya ya, belum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wisal menyambung puasa ya, sehingga mereka terkagum dengan ibadah puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan saya akan puasa terus. Taib. Bahkan dalam satu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ditunjukkan amalan sunnah puasa afdal ya, ketika ditunjukkan sebulan 3 hari ayyamul bid. Kata Abdullah bin Amr, saya mampu untuk berpuasa seperti itu, apakah ada lagi di sana? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa Senin Kamis. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, saya pun mampu untuk melakukan hal itu. Tanya. Bertanya lagi, apakah ada di sana puasa yang utama? Kata Rasulullah SAW, shaumu akhi Daud, puasa saudaraku Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, saya mampu setiap hari pun. Setiap hari saya mampu berpuasa. Tapi kata Rasulullah SAW, la afdala min saumi akhi Dawud. Tidak ada yang lagi, yang utama lagi, ya, dari puasa saudaraku Dawud. Artinya kendati pun engkau berpuasa setiap hari, nilainya tidak utama dibandingkan dengan puasa saudaraku Dawud yang sehari berpuasa, sehari berbuka. Mungkin menganggap, mengira puasa setiap hari itu lebih bagus, lebih baik, mengalahkan puasa Dawud. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru itu jelek. Ya, karena yang paling utama puasa saudaraku Dawud, kata Rasul Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih utama dari itu. Ya. Sehingga Abdullah bin Amr bin As pun mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memaksakan diri untuk berpuasa setiap hari. Yang lainnya mengatakan, wa usalli al-laila wa la anam. Aku akan salat malam dan aku tidak akan tidur. Salat malam terus. Karena mereka mendengar bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, yang telah berlalu dan yang akan datang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum min al-lail hatta tatafarrat qadamah. Tetap salat malam sampai bengkak kakinya. Tetap melakukan salat malam. Sehingga yang menganggap remeh dan kecil amalannya tadi mengatakan, saya akan salat malam terus tanpa tidur untuk mengejar ibadah salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi mengatakan, wa inni atajilun nisa walam atazawaj. Saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah. Ya, karena menikah itu sibuk dari beribadah. Ya. Anggapannya menikah itu akan menyibukkan dirinya dari beribadah kepada Allah. Sehingga dia menghayal, melamun, kayaknya kalau saya bujangan terus saya enggak sibuk. Ya, enggak harus mikirin anak, enggak harus mikirin istri, ya, enggak harus bantu pekerjaannya, saya akan sibuk beribadah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Mau makan sehari, sehari tidak makan bebas kalau bujangan. Ya. Tapi kalau sudah punya istri, kita enggak makan, tapi istri dan anak enggak makan, sehingga jadi sibuk. Atau pikiran-pikiran lain yang beliau menganggap bahwasanya dengan adanya istri, adanya keluarga itu akan menyibukkan dirinya dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan ketiga orang tadi yang datang sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Demi Allah, saya lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mentazkiyah dirinya alaihi salatu wasallam, dan ini kata ulama boleh. Ini sesuai dengan kondisinya, beradaannya, sesuai pelajaran bagi mereka. Ya. Bukan berarti tanpa ada kisah atau tanpa ada sebab kita merekomendasi diri kita sendiri. Sini ada sebabnya, ada hikmahnya untuk menjelaskan pada mereka supaya mereka tahu, faham siapa Rasul alaihi wasallam. Tayyib. Sehingga mereka harus meneladaninya, mengikutinya. Demi Allah, saya lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Wa inni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa tazawwajun nisa. Sehingga aku berpuasa dan aku pun berbuka. Ya, ada hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka. Ya, ada hari-hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Tayyib. Bukan berarti berpuasa terus. Demikian pula aku sholat malam dan aku pun tidur. Ya. Rasulullah pun ternyata tidur. Dan ada waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam. Tidak semua malamnya digunakan untuk tidur ataupun untuk sholat. Demikian pula kata Rasul, dan aku pun menikahi wanita, punya istri. Sehingga faman ragiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku, terhadap jalanku, maka bukan termasuk dari golonganku. Kebanyakan orang kan pakai darinya untuk yang ketiga saja ya. Barang siapa yang dia benci menikah, katanya bukan dari golonganku. Maksudnya apa? Mengikuti sunnah-sunnah tadi. Sunnah bagaimana berpuasa, bagaimana sholat malam, bagaimana dalam menikah, diikuti. Sehingga Rasulullah SAW sebutkan secara umum, faman ragiba an sunnati, dari sunnahku, jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya nikahnya saja, laisa minni, bukan dariku. Itu menunjukkan adam al-mutaba'ah, tidak mengikuti jejak Rasulnya Alaihi Wasallam. Mereka berupaya untuk ikhlas dalam berpuasa, dalam sholat, dalam meninggalkan wanita. Mereka semua kan tujukan untuk mengharap wajah Allah, untuk tersibukkan dengan beribadah kepada Allah. Tetapi tatkala adamul mutaba'ah, mereka lakukan itu semua tanpa mengikuti jejak Rasulnya alaihi salatu wassalam, amalan tersebut tertolak. Tidak ada manfaatnya. Sehingga harus dibangun di atas dua tadi. Sehingga tidak seperti amalan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sebagai amalan yang capek saja. Amalan yang capek, keluar keringat, keluar bensin, keluar biaya, kemudian waktu, dan yang lainnya, dari jerih payah dikeluarkan, tetapi nasibah, capek saja, tidak ada nilai dari capeknya, tidak ada nilai dari pengorbanannya, dari hartanya, dari waktunya. Yang ada taslana ranhamiyah, memasukkannya ke dalam neraka. Ya dan billah. Itu ketika amalan hilang salah satunya, imma hilang ikhlas atau hilang mutaba'ah, atau bahkan hilang dua-duanya, rugi dan sia-sia. Faqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami sajikan apa yang telah mereka dahulu amalkan, lakukan di dunianya, dan kami jadikan sebagai debu yang berterbangan, sebagai debu amalannya. Tidak ada nilainya di sisi Allah ketika hilang salah satunya atau dua-duanya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yukum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Moga aku beritakan kepada kalian, kata Allah, tentang orang yang paling rugi amalannya, perbuatannya, jerih payahnya, yaitu orang-orang yang mereka telah berbuat di kehidupan dunianya dan mereka mengira telah berbuat yang terbaik. Yuhsinuna sun'a, mereka menganggap mengira telah berbuat yang terbaik, yang utama, tetapi ternyata nol nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Bisa karena hilang keikhlasannya, atau hilang mutaba'ahnya, atau bahkan dua-duanya. Bahaya besar. Oleh karena ini kata Syekh, fayanbani al-insanu ibadatahu ala maja'an anillahi wa rasulihi. Hendaklah seseorang membangun ibadahnya di atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, di atas Al-Quran dan Sunnah. La yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu, la fi aslil ibadati wa la fi wasfiha. Sehingga dia tidak mengada-adakan di dalam agama Allah, sesuatu yang tidak ada asal dalam ibadah tersebut. Tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya, tidak ada pendahulunya dari pendahulu yang saleh, salafun as-saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'in wa tabi'u tabi'in, tidak melakukannya generasi utama. Wala fi wasfiha, ataupun dalam sifat, kaifiyah, tata cara ataupun kadar ibadah tersebut enggak ada contohnya. Maka jangan diada-adakan. Walihada naqul, oleh karena itu kami katakan, la budda fil ibadati an takuna thabitatan bi syar'i fi hay'atiha. Yang namanya ibadah hendaklah ditetapkan dengan syariat, fi hay'atiha, di dalam caranya, wa fi makaniha, demikian pula tempatnya, wa fi zamaniha, demikian pula waktunya, wa fi sababiha, dan juga sebabnya. Tanya, hay'ah mencakup cara dan kadarnya. Kadar dan caranya harus dengan syariat, sesuai dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan agar kalian tidaklah beribadah melainkan hanya kepadanya Subhanahu wa taala. Wal ibadatu, dan yang namanya ibadah, la tasluh, tidak akan benar illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Ibadah akan benar dengan apa yang telah disyariatkan tadi dalam cara dan kadarnya. Sehingga caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khudhu anni manasikakum, ambil contoh dariku manasik kalian, bagaimana dalam umrah, dalam haji, ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mengada-adakan, jangan membuat sendiri manasik umrah atau haji. Baik. Demikian pula kadarnya, banyaknya, jangan mengada-adakan, kurang puas tawaf kudumnya, akhirnya apa, 10 kali atau 20 kali enggak puas, 7 kali atau kurang puas sa'inya, ya, kalau 7 terlalu sedikit katanya, 20 kali dia, ya, tidak sesuai kadar dan caranya. Atau caranya dia umrah ataupun haji, ya, pakai gamis saya, ya, atau pakai haramain, enggak pakai kain ihram. Kalau pakai ihram punya ribet, nanti jangan-jangan melorot lagi tawaf atau lagi sa'i melorot. Baik. Caranya tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk dengan kain ihram. Ya. Ini tidak diperhatikan dalam cara dan jumlahnya. Ya. Dan ini banyak dilanggar oleh kebanyakan manusia. Ya. Dalam solat demikian Rasul SAW memerintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, ya, solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat, ya. Bukan sallu usalli sebagaimana aku usalli, tapi ya, solat sebagaimana aku solat, ya, diperhatikan bagaimana solatnya Rasulullah SAW. Ataupun dalam sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua telah datang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua diajarkan. Ya, mikdar zakat, ketentuan zakat, ya, ketentuan-ketentuan yang lainnya, syariat kita telah sempurna membimbingkannya. Ya, sehingga perhatikan hay'ahnya. Demikian pula makan, tempatnya diperhatikan. Jangan haji ke Pakistan umpamanya, atau haji ke India, atau haji ke Iran. Haji atau umroh ada tempatnya, diperhatikan makan, ibadah tempat peribadahan. Jangan sholat di kuburan. Sholat ada tempatnya khusus. Maka diperhatikan agar sesuai ibadahnya dengan syariat. Demikian pula wa fi sababiha, sebabnya. Apa sebabnya zakat? Li wujubi nisab, karena adanya nisab. Fi ghairi al-hasad, dalam perkara-perkara yang hal itu bukan panenan, maka dengan nisab sebabnya dikeluarkan. Dan haul, berputar selama setahun. Adapun fil hasad, dalam perkara-perkara yang dipanen, maka dengan yaumu hasadih, di hari setelah memanennya, dan sesuai dengan nisabnya, kadarnya. Demikian pula apa sebabnya salat, diperhatikan sebab salat subuh, karena tulu'ul fajri, terbitnya fajar shadiq, sebabnya harus tepat. Apa sebabnya salat zuhur, di zawali syamsi, karena matahari tergelincir. Apa sebabnya maghrib, li ghurubi syams, karena terbenamnya matahari. Seluruh praktik ibadah, jika lo ingin benar sesuai dengan syariat, maka diperhatikan sebabnya. Sebagai alamat, ciri akan benarnya ibadah tersebut. Maka ini semua kata Syekh, la budda an takuna thabitatan bisyar'i fi hadhihi al-umuri kulliha. Wajib untuk ditetapkan dengan syariat dalam seluruh perkara-perkara ini. Falau anna ahadan athbata syai'an minal asbabi li'ibadatin, jikalau seandainya ada di sana seseorang yang menetapkan sebagian perkara dari sebab-sebab untuk suatu peribadahan, tu'badullahu biha, yang Allah SWT diibadahi melalui sebab-sebab tersebut, duna dalilin, yang sebab-sebab tersebut ditetapkan tanpa dalil. Dia beribadah dengan suatu sebab, yang sebab tersebut tidak ada menurut ketetapan syariat. Dia adakan, dia tetapkan. Seperti zakat, profesi. Apa sebabnya dizakati dari profesinya? Ataupun sholat yang tidak jelas sebabnya menurut syariat, tidak diperhatikan. Dan ibadah-ibadah yang lain, ketika berupaya untuk dia membentuk sendiri, berinisiatif sendiri dalam menetapkan sebabnya, maka hal ini radadna alaihi dzalik, kata Syekh, kita tolak hal itu. Wa qulna inna hadza ghairu maqbulin, dan kita katakan yang seperti itu tidak diterima. Li'annahu labudda ay yuthbat bi anna hadza sababun li tilkal ibadati, dan semestinya untuk ditetapkan hal itu, bi anna hadza sababun li tilkal ibadah, bahwasanya hal itu merupakan sebab untuk terlaksananya ibadah. Sebab tersebut harus ditetapkan menurut nas syar'i, sehingga dinyatakan sebagai sebab untuk terlaksananya ibadah tersebut. Wa illa falaysa bimaqbulin minhu, sehingga jikalau hal itu dari sebab-sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat kemudian dilakukan, maka falaysa bimaqbulin minhu, tidak akan diterima darinya. Walau anna ahadan syara'a syai'an minal ibadati lam ya'ti bihi syara'u, sehingga jikalau ada seandainya seseorang yang dia menetapkan, mensyariatkan suatu perkara dari ibadah-ibadah yang ada, sementara tidak datang menurut syariat, aw ata bi syai'in warada bihi syar'u lakin ala hay'atin ibtada'aha, atau dia mendatangkan sesuatu yang hal itu memang ada secara nasyari'inya, tetapi dengan cara yang dia ada-adakan, ya, dia melakukan suatu ibadah dengan syariat sendiri, penetapan sendiri yang sebenarnya tidak ada syariatnya. Yang kedua, atau dia melakukan suatu ibadah yang memang ada syariatnya, tetapi dengan cara dan praktek yang dia ada-adakan sendiri, tidak mengikuti praktek Rasulnya alaihissalatu wassalam. Au fi zamanin ibtada'aha, au fi zamanin ibtada'ahu, atau dia melaksanakannya di suatu waktu yang dia pun ada-adakan sendiri, ya. Hajinya mungkin bukan di bulan haji, tapi puasanya bukan di bulan puasa yang wajib, ya. Caranya diada-adakan, waktunya diada-adakan. Maka yang seperti ini, qulna inna hadza mardudatun alaik, ya, maka yang seperti ini tertolak darimu. Li'annahu la budda an takuna al-ibadatu mabniyatun ala ma ja'a bi syar'u. Dikarenakan semestinya yang namanya ibadah ini dibangun di atas apa yang datang dari syariat. Li'anna hadza huwa muqtada ma'allamaka Allah ta'ala minal ilmi. Karena ibadah yang dibangun di atas syariat itu merupakan tuntutan dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu, minal ilmi, ya, dari ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu, yaitu hendaklah engkau mengamalkannya di atas syariat. Allah tata'abbadallah, Allah tata'abbadallah, Allah tata'abbadallah ta'ala illa bima syara, sehingga jangan engkau beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan. Itu konsekuensi ilmu. Maka setelah Allah memberikan ilmu kepada kita, hendaklah kita beribadah kepada Allah di atas syariatnya. Jangan beribadah kepada Allah tanpa ada syariatnya. Walihada qala al-ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan, innal asla fil ibadatil hadru, kaidah kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah usul fiqih, ya, dalam permasalahan ibadah, yang namanya asal ibadah adalah al-hadru, terlarang, haram. Asal ibadah ini terlarang, haram. Hatta yaquma dalilun alal masyru'iyyati, sampai adanya dalil yang menunjukkan disyariatkan ibadah tersebut. Itu asal ibadah. Tidak boleh untuk kita melaksanakan suatu ibadah sampai benar-benar adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Wastadallu ala dzalika biqaulihi, para ulama berdalil yang menunjukkan bahwasanya asal ibadah ini haram, terlarang, tidak boleh dilakukan sampai jelas adanya nas, dalil yang menunjukkan hal itu harus dilakukan, di surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Am lahum syuraka wa syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Ya, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini, yang sementara Allah tidak mengizinkannya? Ya, apakah mereka memiliki tandingan-tandingan, syarikat-syarikat yang bisa membuat suatu syariat sementara Allah SWT tidak mengizinkannya? Ya, sungguh syariat itu hanya Allah SWT yang membuatnya. Tidak ada sekutu bagi Allah SWT dalam membuat syariat, aturan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.